kalimat dajjal diambil dari kalimat semisal kadzab, waznan wa ma'nan. Wazannya demikian juga maknanya adalah sama. Dajjal yakni artinya kadzab, pendusta. Disebutkan di sini oleh beliau qala dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dajjal. Dzada budah pada suatu hari, suatu pagi. Fa khawada fihi wa rafa'a hatta dhananna fi ta'ifatin nahl. Maka beliau pun mengangkat suaranya. Demikian juga merendahkan suaranya. Menunjukkan beliau bersungguh-sungguh menyampaikan kisah dajjal tersebut. Sampai-sampai dhananna, sampai-sampai para sahabat ketika diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa dajjal ada di sekelompok nahl, sekelompok pohon kurma di situ. Karena beliau menerangkan dengan sungguh-sungguh seakan-akan dajjal itu sudah ada di samping mereka, dekat dengan mereka. Ada di pohon-pohon nakhl, pohon-pohon kurma di situ. Falamma ruhna ilaih, ketika kami kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafa dzalika fina, maka beliau mengetahui apa yang ada di dalam wajah-wajah kami. Seakan-akan tampak di situ bahwa mereka, para sahabat itu merasa takjub. Sampai-sampai seakan-akan dajjal itu ada di dekat mereka. Faqala, maka Nabi mengatakan, masya'anukum, apa keadaan kalian? Bagaimana kalian? Qulna, ya Rasulullah, kami katakan, wahai Rasulullah, dzakarta ad-dajjal godah. Sungguhnya engkau menyebutkan tentang dajjal, tentang ciri-cirinya pagi tadi atau pagi kemarin. Fakhfata fihi wa rafa'ta, engkau merendahkan suara, demikian juga mengangkat suaramu. Hatta dhananna fi ta'ifatin nahl, sampai kami menyangka bahwa dajjal itu ada di sekitar kami, yakni di sekitar pohon kurma. Faqala, maka kemudian Nabi menyebutkan, ghairu dajjal akhwafuni alaikum, tidaklah dajjal itu yang aku takut menimpa kalian. Iyakhruj, kalau dia itu keluar, wa ana fikum, dan aku ada di samping kalian. Ini waktu itu Nabi mengatakan kalau dajjal itu keluar dan aku masih bersama dengan kalian, maka aku tidak takut. Fa ana hajiju dunakum, maka aku akan menolong kalian menghadapi dia itu. Ini kalau kemudian dajjal keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada, niscaya Nabi akan menolong kaum muslimin, menolong para sahabat waktu itu. Walaupun Nabi juga menyebutkan di situ ada dajjal shogir, yakni dajjal yang kecil. Disebutkan waktu itu ada seorang Yahudi, Ibnu Soyad namanya. Ibnu Soyad Yahudi itu masih kecil. Ya, umurnya masih mungkin sekitar yakni seorang anak yang baru balig atau sekitar itu. Waktu itu Nabi mendatanginya dan ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah pendusta, adalah dukun atau dajjal yang kecil. Ya, kemudian ketahuan ketika Nabi mendekati, ya ternyata ketahuan oleh Ibnu Soyad. Dia mengucapkan kalimat duh, tetapi syaitan tidak sempurna menyempurnakan kalimat tersebut. Asalnya dia mengatakan dukun, tetapi syaitan belum selesai. Ya, sehingga di sini ketahui bahwa tukang-tukang sihir itu mencuri kabar-kabar, di antara mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mencuri kabar dari langit, kemudian memberikan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya, tukang sihir dan sebagainya. Oleh karena itu, dari satu kebenaran yang dia curi itu dicampur dengan 1000 kedustaan. Tetapi yang namanya manusia, mengetahui satu kebenaran dari 1000 kedustaan itu, menganggap bahwa tukang sihir itu adalah orang yang pandai dan sebagainya. Ibnu Soyad yang disebutkan sebagai dajjal yang kecil, demikian disebutkan. Dan di situ disebutkan juga oleh para ulama, boleh seseorang mendatangi tukang sihir, tetapi dengan apa? Atau dukun, dengan maksud untuk menjelekkan dia, atau menjelaskan manusia bahwa dia ini adalah tukang dukun untuk kemudian dijauhi. Maka selain itu tidak boleh. Seseorang yang mendatangi tukang dukun, demikian juga tukang sihir, ya, mendatangi saja 40 hari tidak diterima sholatnya. Kalau membenarkan, maka dia telah menjadi kafir. Wa iyakhruj, kemudian Nabi mengatakan, kalau dia keluar, walastu fikum, dan aku tidak bersama dengan kalian, famrun hajijun nafsi, maka setiap orang itu menjadi pembela dirinya masing-masing. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. sebelum kita mengucapkan salam di situ mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari kejelekan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Al-masih yakni yang dihapus matanya, salah satunya adalah buta. Adapun Isa al-masih yakni Isa beliau alaihissalam mengusap orang yang buta bisa menjadi sembuh, demikian juga orang yang sakit menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama al-masih yakni yang mengusap. Yang satu terusap matanya yakni buta, salah satunya, yang satunya Isa alaihissalam, maka beliau mengusap orang yang sakit menjadi sembuh. Wa Allah khalifati ala kulli muslim, dan Allah Subhanahu wa taala penggantiku atas setiap muslim, yang melindungi setiap muslim adalah Allah Subhanahu wa taala. Innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda. Dajjal ini seorang pemuda, disebutkan dalam hadis jasasa rawi Muslim bahwa waktu itu ada seorang sahabat ya, Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah, waktu itu dia berlayar kemudian terdampar sampai masuk suatu pulau, kemudian bertemu dengan binatang. Jasasa ini kemudian menuju Dajjal yang waktu itu dibelenggu. Kemudian dia bertanya tentang keadaan orang Arab. Kemudian disebutkan bahwa di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan sungguhnya aku akan keluar. Dajjal mengatakan seperti itu. Ya, waktu itu dia dibelenggu. Kemudian Tamim Ad-Dari pulang, ya, menyampaikan kepada Nabi SAW tentang Dajjal tersebut. Jadi dia sekarang ini sudah ada. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa di situ ada seorang khalifah, sebagian mengatakan Harun Ar-Rasyid dan sebagainya. Ya, ini mencari di mana pulau tersebut, ya, sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim tersebut. Dicari-cari tidak ada pulau tersebut. Ula alam di mana tempatnya Dajjal itu. Demikian juga sekarang ini ula alam dicari-cari juga tidak ada di mana letak Dajjal tersebut. Yang penting bahwa Dajjal sudah ada, bahkan di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini adalah seorang syabun, seorang pemuda. Qatatun sebutkan yakni mustama' khalq, badannya gempal seperti itu. Ainuhu tawfiyah, matanya tawfiyah yakni tidak bisa melihat. Kani usyabihu bi Abdul Uzza bin Qatan, seakan-akan aku memisalkan dengan Abdul Uzza bin Qatan. Ini kalau dimisalkan oleh Nabi seperti seorang sahabat atau seperti seseorang, ya, seperti seseorang waktu itu di zaman Nabi namanya Abdul Uzza bin Qatan. Ini seseorang di zaman Nabi namanya Abdul Uzza bin Qatan. Juga disebutkan Nabi juga memisalkan malaikat Jibril itu seperti siapa? Seperti seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat punya wajah yang bagus. Biasanya malaikat Jibril itu kalau berubah wujud dalam bentuk manusia berbentuk apa? Seperti sahabat ini, Dihyah Al-Kalbi. Berarti menunjukkan bahwa kadang-kadang malaikat bisa berwujud seperti manusia. Ya, demikian juga setan bisa berwujud seperti manusia juga. Di situ ada hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menjaga harta zakat. Bagaimana waktu itu datang setan dalam bentuk seorang manusia yang mencuri, ya, mencuri zakat fitrah waktu itu, sampai kemudian berdusta sampai kemudian mengajari apa? Ayat kursi. Ya, demikian. Maka di sini Nabi memisalkan dengan Abdul Uzza bin Qatan, bentuknya seperti Dajjal. Dajjal ini seperti orang ini. Dimisalkan saja. Faman adrakahu minkum, barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Dajjal ini, fal yaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, hendaknya dia membaca pembuka dari surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam surat, ya, disebutkan di sini dalam Sahih Muslim hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man hafidha asyara ayati min suratil kahf, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang awal itu, ya, hendaknya kita membacanya, menghafalnya. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dihafalkan ini 10 ayat ini dari awal sampai ayat yang ke-10. Usima minad dajjal, maka dia akan dilindungi dari dajjal ini. Sebagaimana tadi disebutkan, kalau dajjal itu keluar di zaman Nabi, maka Nabi akan melindungi kaum muslimin. Tetapi kalau kemudian keluar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu melindungi diri mereka masing-masing. Di antaranya adalah dengan dia membaca apa? Membaca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Innahu kharijun khalatan baina Syam wal Iraq, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar di antara Syam dan Iraq. Nah, di sini. Dia keluar nanti di sekitar itu, tengah-tengah antara Syam dan Iraq. Kalau Syam sekarang terbagi menjadi empat negara. Suria, kemudian Yordania, ya, kemudian Beirut, demikian juga Palestina. Demikian mereka mengatakan. Dan Iraq, ini di antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan, kemudian dia membuat kerusakan ke kanan demikian juga ke kiri. Ya ibadallah fasbutu wahai hamba Allah, tetaplah kalian. Kulna ya Rasulullah wa ma lubsuhu fil ard, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, berapa lama dia tinggal di bumi? Qala, maka Nabi mengatakan berapa? Yang sering kita sebutkan, arbauna yauman, tinggal selama 40 hari saja. Ya, tinggal selama 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti satu tahun. 40 hari saja, tetapi satu hari yang pertama seperti satu tahun. Wayaumun kasyahrin, satu hari berikutnya seperti satu bulan. Wayaumun kajum'atin, satu hari lagi seperti satu jumat. Wasairu ayamihi kaayamikum, kemudian sisa hari yang lain seperti hari-hari kalian. Ini seperti itu, 40 hari. Satu hari yang pertama seperti satu tahun. Tentu saja bagi seorang muslim akan bertanya, lalu bagaimana sholatnya? Demikian juga para sahabat bertanya. Berarti ini berapa ini 40 hari? Ini sekitar 1 tahun lebih. Ya, sekitar 1 tahun lebih. Qulna ya Rasulullah fadzalikal yaum alladzi kasana atakfina fihi shalatu yaum, wa Rasulullah, satu hari yang dia itu seperti 1 tahun, apakah cukup bagi kami sholat 1 hari? Jadi 1 tahun ya panjangnya, walaupun 1 hari saja. Berarti kemungkinan siangnya itu lama sekali. Siangnya mungkin ulalam 6 bulan. Ya, kemudian malamnya 6 bulan juga. Lalu bagaimana sholatnya ini? Qala, maka Nabi mengatakan, "La, tidak. Tidak berarti kalian kemudian dalam 1 tahun itu sholatnya 5 kali saja. Satu hari yang dia itu seperti 1 tahun itu. Oh, kuduru. Lahu qadruhu. Kira-kirakanlah kadarnya itu." Ya, ini biasanya antara subuh dengan duhur 6 jam, ya demikian, dikira-kira seperti itu. Ya, ini siangnya itu sekitar 6 bulan itu, berarti dikira-kira setiap 6 jam untuk sholat subuh dan duhur, kemudian seorang melakukannya. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ard, bagaimana cepatnya dia itu bergerak di bumi? Qala, maka Nabi mengatakan, kal ghais istabarat hurih, seperti ghais, seperti hujan ya yang dibawa oleh angin. Ini cepat sekali. Oleh karena itu kita berlindung. Sebagian para ulama mengatakan wajib seorang membaca doa tadi sebelum salam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yata'awwad minal arba, andainya dia berlindung dari empat, yakni fil amr, perintah. Karena memang bahayanya, fitnahnya dari Dajjal ini. Bagaimana nanti akan disebutkan, kalau orang yang taat kepada dia, taat kepada kekafiran, padahal ada tandanya ya, tandanya di, yakni di keningnya itu ada tulisan kafaro bagi orang, setiap orang mengetahuinya. Tetapi karena fitnahnya, cobaannya sangat berat, di antara mereka mengikuti. Bahkan banyak yang mengikuti Dajjal waktu itu. Karena apa? Karena fitnahnya, khususnya dalam permasalahan dunia. Dalam permasalahan dunia, siapa yang dia itu tidak taat maka menjadi kering, ternaknya dalam keadaan mati. Adapun yang dia itu ikut dengan Dajjal maka dalam keadaan ternaknya sehat-sehat, kemudian tanamannya subur-subur. Seperti itu juga di zaman kita ini, berapa banyak orang yang dia itu kemudian karena dunia meninggalkan agamanya, tahu bahwa itu tidak boleh, hal ini adalah haram dan sebagainya. Na'udzubillah minal fitan. Tetapi karena dunia, ya karena dunia, kemudian mengikutinya. Sudah tahu itu adalah haram, tapi gimana lagi? Tidak bisa makan dan sebagainya. Apalagi nanti diancam dengan kematian. Yang tidak ikut maka menjadi kering tanamannya dan sebagainya. Fayati alal kaum, kemudian Nabi mengatakan dia ini Dajjal mendatangi suatu kaum. Fayatuhum, kemudian mengajak mereka. Fayu'minu nabihi, beriman dengan Dajjal, padahal jelas dia itu adalah kafir. Waistajibuna lahu, mengikuti dia. Bayak muru sama fatumtir, Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan memerintahkan sama langit, fatumtir, maka turun hujan. Wal ardha fatumbit, demikian juga bumi, kemudian menjadi apa, tumbuh. Bayangkan. Ya, fitnahnya berat sekali. Ya, mungkin di antara manusia melihat istrinya dalam keadaan kelaparan, anaknya kelaparan. Menurut ukuran ahli dunia, ya ini karena tidak mau ikut dajjal, akhirnya seperti itu, melihat di depan dia mati satu persatu. Demikian juga dia mungkin dalam keadaan tidak punya harta, miskin, tidak ada minuman dan sebagainya. Fitnah yang berat. Demikian juga di zaman kita ini, di antara manusia ya bi udinahu bi aradi minad dunya, menjual agamanya karena bagian sedikit dari dunia. Apalagi di zaman dajjal ini, bisa memerintahkan langit kemudian turun hujan, demikian juga bumi kemudian apa tumbuh tanaman. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu makanat, maka pergi gonamnya itu, binatang ternaknya menjadi tinggi-tinggi, duron banyak, kemudian susunya. Wa asbaghahu duruan, demikian juga menjadi puting-puting susu dari binatang ternak itu menjadi banyak isinya. Wa amada khawasir, demikian juga perutnya menjadi besar, gemuk-gemuk. Nah, demikian mendapatkan kenikmatan dunia dengan apa? Dengan beriman kepada dajjal, padahal jelas bahwa dia itu adalah kafir. Kemudian sebaliknya, summa ya'til qaum fayad'uhum, mendatangi kaum yang lain, mengajak mereka, fayaruduna alaihi qaulahu, tidak mau menerima ucapan dajjal, tidak mau beriman. Fayansarifu anhum, kemudian dajjal ini meninggalkan kaum tersebut. Fayusbihuna mumhilina laisa biaidim sayun min amwalhim, maka menjadi kering, tidak ada di tangan mereka itu sesuatu dari hartanya. Bayangkan, mati satu persatu binatang ternaknya, tanamannya menjadi kering di depan mata dia, tidak ada makanan lagi, mungkin keluarganya satu persatu mati. Kalau tidak ada di situ keimanan, kadang apa? Kadang seorang menjadi murtad. Naudzubillah. Ya beratnya waktu itu di zaman itu, oleh karena itu kita berlindung dari dajjal ini. Wa yamuru bil kharibah fayaqulu laha, kemudian dia melewati tempat yang hancur itu, mengatakan ukhriji kunuzak, keluarkanlah perbendaharaanmu. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asid an-nakhl, kemudian perbendaharaan itu keluar ya, seperti ya asid nakhl, seperti tanaman yakni kurma ini. Bagaimana fitnahnya diperintahkan itu sampai kemudian keluar. Sumayatu rajulan mumtali'an syababan, kemudian dia mengajak seorang laki-laki yang masih muda. Fayadribuhu bisayf, kemudian dipukul dengan pedang. Di situ ada seseorang yang dia itu dikatakan sebagus-bagus orang yang berjihad, diajak kepada kekafiran tidak mau, kemudian apa? Dibelah dia itu. Kemudian dajjal pun melewati orang tersebut, dibelah dia, kemudian dia melewati antara dua bagian tubuhnya itu. Kemudian disuruh dibangkitkan lagi, bisa berdiri lagi. Suruh beriman tidak mau, ya. Suruh beriman kepada dajjal tidak mau. Sampai kemudian dia pergi. Sampai seperti itu. Kemudian fayaqtauhu jislataini ramyatal gharat, kemudian dipotong menjadi dua bagian. Sumayatuhu, kemudian dipanggil, fayukbil, kemudian datang, wa yatahallal wajhu yadhak, kemudian datang dan wajahnya itu tertawa dia. Sampai seperti ini fitnahnya. Dan dia tidak mau, di dalam hadis yang lain orang itu tidak beriman kepada dajjal, kemudian dia keluar. Kemudian disebutkan setelah itu oleh Nabi SAW, setelah disebutkan fitnahnya dajjal tersebut, sekarang akan disebutkan bagaimana dajjal kemudian terbunuh, ya dibunuh oleh Nabi Isa AS. Sebagaimana kita ketahui, nanti juga akan ada Imam Mahdi yang kita juga menunggu, ya menunggu adanya nanti Imam Mahdi. Semua oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, dan hadis ini adalah rawi Muslim. Semua dalam hadis Imam Ahmad, disebutkan di situ nanti ada Imam Mahdi dan Nabi Isa AS nanti sebagai makmum di belakang Imam Mahdi. Namanya seperti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, demikian disebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah. Dan dari Quraisy juga. Adapun di sini kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, fabaina ma huwa kadzalik, maka ketika dia seperti itu tadi membuat kerusakan, kemudian banyak orang yang kafir dan sebagainya, itba'atsallahu ta'ala al-masih ibnu maryam, kemudian tanda hari kiamat berikutnya ini termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro ya disebutkan, di antaranya yang besar adalah apa, nanti akan keluar binatang yang bisa berbicara, demikian juga yang terakhir adalah nanti matahari terbit dari arah barat, ya demikian. Walaupun sebagian mengatakan Dajjal juga termasuk di sini tanda-tanda dekat dengan kiamat yang besar. Kemudian Allah SWT mengutus Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Dan Nabi Isa alaihissalam, kita beriman bahwa beliau alaihissalam diangkat oleh Allah SWT. Barrafa'ullahu ilaih, bahkan Allah SWT mengangkat Nabi Isa. Jadi beliau tidak meninggal. Sebagaimana ya ini keyakinan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam. Fayanzilu indal manarah baydha, kemudian dia turun. Turun di mana Nabi Isa? Ini turun dari langit kemudian turun ke muka bumi. Beliau turun di sisi al-manarah baydha, menara putih. Sebagian menyebutkan bahwa tempat ini ada sampai sekarang. Menara putih sekarang ini ada. Yang ada di Mars, ini di Suria. Dibahas oleh para ulama tentang masalah menara, apakah berarti di sini Nabi menyebutkan bahwa Nabi Isa itu nanti turun di samping menara, menara putih, berarti menunjukkan boleh untuk kemudian apa? Seseorang membangun menara, ya. Disebut oleh para ulama ini tidak menunjukkan bahwa menara itu diperbolehkan. Tetapi cuma menunjukkan tanda-tanda nanti hari kiamat di situ nanti ada Nabi Isa alaihissalam turun di sampingnya menara. Bukan berarti menunjukkan bolehnya menara. Ya, demikian mereka menyebutkan. Di sisi menara baydha seperti mihrab, di mana waktu itu bagaimana Maryam alaihissalam, yakni dia beribadah di samping mihrab. Ya, demikian juga Imran dan sebagainya. Tidak berarti menunjukkan bahwa itu adalah boleh mihrab. Tetapi itu adalah syariat sebelum kita. Demikian mereka menyebutkan. Maka kemudian Nabi Isa turun di Menara Putih Syarqi di Mars, sebelah timur kota Damsyik, baina mahrudataini, di antara mahrudatain. Demikian disebutkan. Wa bi an kafahi ala ajnihati malakaini, meletakkan kaf kedua telapak tangannya itu di sayapnya dua malaikat. Turun dari langit, kita beriman. Nabi Isa turun dari langit dalam keadaan kedua telapak tangannya itu berpegangan dengan apa? Dengan sayap dua malaikat, kanan dan kiri. Turun ke bumi. Idza taqta'a ra'sahu qatara. Ini apabila beliau mengangguk-anggukkan kepalanya maka qatara. Seakan-akan meneteskan. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kalu'lu'. Apabila beliau mengangkat kepalanya seakan-akan di situ terjatuh permata-permata. Demikian. Fala yahilu li kafir yajidu riha nafsihi ila mata, tidak ada kafir yang mendapati bau badannya Nabi Isa kecuali mati. Nah, di sini bagaimana? Ya, bahwa waktu itu orang kafir yang mendapati baunya Nabi Isa riha nafsihi, yakni bau dirinya itu ila mata kecuali mati. Ya, demikian. Kita beriman bahwa nanti Nabi Isa akan turun, kemudian tidaklah ada orang kafir yang mendapati baunya beliau alaihissalam kecuali mati. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu, dan nafasnya Nabi Isa itu berhenti sebagaimana berhentinya akhir pandangan beliau. Ini menunjukkan bahwa di situ mungkin orang-orang kafir pada mati sebagaimana hadis ini. Fayatlubuhu, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mencari Dajjal ini hatta yudrikahu bi babi Luddin, sampai mendapatinya di bab Lud, pintu Lud namanya. Disebutkan di sini qarya qaribun Baitul Maqdis, suatu desa dekat Baitul Maqdis. Yani sekarang ini Baitul Maqdis yang ada di di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa di situ. Baitul Maqdis ada di Palestina. Di daerah Palestina. Yaqtulu Isa bin Maryam ad-Dajjal bi babiha. Waktu itu Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal di pintunya itu. Fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa membunuhnya. Jadi demikian. Jadi kisahnya bagaimana tadi, Dajjal hidup selama 40 hari. Hari yang pertama seperti 1 tahun dan seterusnya. Membuat kerusakan di antara mereka, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Dajjal. Kemudian turunlah di sini Nabi Isa, kemudian membunuh Dajjal ini. Tsumma ya'ti Isa qauman qad asamahullah, minhu, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendatangi suatu kaum yang Allah telah menyelamatkan kaum tersebut dari Dajjal. Ya, demikian. Fayamsahu an wujuhim wa yuhaddithuhum bi darajatihim bil jannah. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka Nabi Isa ini, kemudian menyebutkan kepada mereka tentang derajat mereka nanti di surga. Ini derajat orang-orang tadi yang bersabar itu mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di dalam surga. Fabaina huwa kadzalik. Maka ketika dalam keadaan seperti itu Nabi Isa, it auhallahu taala ila Isa, kemudian Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Ani qad ahrajtu ibadan li. Aku telah mengeluarkan, ya, ani qad ahrajtu. Yani Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa waktu itu sudah mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan berarti kemudian beliau membawa syariat beliau, yakni dengan bawa Injil dan sebagainya, tidak. Bahkan Nabi Isa mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sholat di belakang Imam Mahdi sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis yang sahih. Maka di sini Allah wahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku mengeluarkan, ya, ibadan hamba-hamba li, hamba-hambaku, la yadan li ahadin bikitalihin, tidak ada seseorang yang mampu untuk menghancurkan mereka ini, ya. Faharis ibadi ila tur, maka bawalah hamba-hambaku ke Tur, Tur Sina. Wa yab'atsullah Ya'juj wa Ma'juj, ternyata Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Ini demikian. Fitnah berikutnya nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tadi urutannya adalah pertama Dajjal, ya, Nabi menyebutkan tadi ciri-cirinya. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa. Di situ banyak orang kafir yang mati, bahkan membunuh Dajjal juga. Selesai hidupnya Dajjal itu. Dibunuh oleh Nabi Isa di suatu daerah di Palestina. Setelah itu Allah mengutus siapa lagi? Ini berikutnya, cobaan berikutnya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ini dalam keadaan kafir. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwa dia ini sekarang sudah ada. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, bagaimana Dzulqarnain waktu itu diminta oleh kaum yang waktu itu merasa terganggu dengan Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibuat di situ benteng. Entah di mana bentengnya itu. Sebagian mengatakan, ya, ini di sekitar daerah Cina. Ya, sebagian mengatakan, ya, bentengnya itu adalah tembok Cina dan sebagainya. Demikian mereka mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas kita tidak mengetahui. Bukan dalam hadis yang sahih bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi benteng tersebut yang dibuat oleh Dzulqarnain. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain, qul sa'atu 'alaikum minhu dzikra. Innamaka nalahu fil ardi ila akhirih. Disebutkan di situ hampir dia melubangi benteng tersebut. Sudah tampak di situ sinar matahari. Sebuah hadis yang sahih. Kemudian berhenti dan mengatakan besok kita akan membukanya. Besok kita akan membukanya, mengatakan kepada kaumnya, dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dan disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dari keturunan Nabi Adam juga. Orang, ya, ini orang-orang kafir dari keturunan Nabi Adam juga. Dan mereka adalah penghuni neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari melubangi hampir melihat matahari. Ya, ini sudah mau dibuka, tetapi tidak mengatakan insyaallah. Besoknya sudah tertutup lagi. Demikian terus sampai nanti akan dibuka dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana di sini disebutkan bahwa Allah SWT kemudian mengutus makhluk berikutnya dari keturunan Nabi Adam, Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dia di setiap sisi-sisi keluar. Dari setiap sisi-sisi, yani setiap tempat keluar dia. Fayamuru awailuhum ala buhairah, maka yang awalnya itu, ya, dia rombongan sangat banyak ini dari keturunan Nabi Adam juga. Melewati yang pertama itu, rombongan yang pertama itu melewati Buhairah. Buhairah itu dari kalimat bahar, yakni laut. Lautan kecil. Yang namanya laut walaupun kecil, yakni airnya banyak. Tobariyah, yakni. Yakni laut Tobariyah, Tobariyah. Sebutkan juga Dajjal waktu itu juga bertanya tentang laut itu, apakah dia mulai surut, ya. Jadi disebutkan bahwa kalau nanti mata airnya itu surut, maka akan ini dekat dengan hari kiamat. Dan itu di sekitar daerah Israel, demikian disebutkan. dan sekarang ini sudah mulai keluar, ya ini mulai sedikit airnya. Ini demikian mereka mengatakan. Maka melewati laut ini, fayasrabuna ma fiha, kemudian dia meminum. Kaum ini, Ya'juj Ma'juj ini meminumnya sampai habis, ya, sampai habis lautnya itu sampai habis. Wa yamuru akhiruhum, kemudian yang akhirnya melewati laut ini, fayaqulun, kemudian mengatakan laqad kana bihadhi marrahma, tadi di sini ada air, sekarang enggak ada lagi. Ya, ini mereka satu persatu pun juga merasa takjub. Laut bisa habis diminum. Ya, ini bayangkan di sini menunjukkan demikian besar fitnahnya. Wa yusaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakun ra'sul thawr, maka kemudian yusor. Nabi Isa dikepung. Dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Entah kita di mana ya, keadaan kita ini di Indonesia, ini wallahualam di mana letaknya. Dan disebutkan di sini kejadiannya banyak terjadi di negeri Arab. Ya. Sampai kemudian dikepung Nabi Isa alaihissalam wa ashabuhu hatta yakun ra'sul thawr li hadihim khairun min mi'ati dirham. Sampai kepala sapi itu lebih bagus bagi mereka itu dari 100 dinar. Li ahadikum al-yawm, sebagaimana di antara kalian pada hari ini. Insyaallah sampai di sini. Jadi tadi masih dalam perjalanan, walaupun mungkin setelah Isya talinya kita tutup pertemuan kita ini. Nanti insyaallah habis Isya, insyaallah diteruskan talin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.